Lukas bindu 20 telu. Jenari tedis kerina anggota sidang E. Ibabana Yesus ngadap man Pilatus. Ia adukena Yesus nina. Anggota angkas man kami uga pemabaina bangsa kami papak. Ia juk-ajuk na kalak gelah olang galar pajak man pemerintah Roma. Janah ikata kena maka ia kap Kristus Raja E. Nungkun Pilatus man Yesus nina. Kamkin Raja Kalak Yahudi? Erjabab Yesus. Bagi katandue me. Jenari nina Pilatus man imam-imam simbelin ras kalak sinterem. Lalit kudat kesalahan kai pe ibas ia. Tapi igegehi kalak nae ngata kenca. Iajuk-ajukna kerina rakyat tanah Yahudi alu pengajarna. Ibena kena i Galilea janah genduari ngo sekujenda. Kenca i bagi Pilatus si e nungkun ia nina. Kalak Galilea kin ia. Kenca ia tehna maka Yesus i tanah si ikuasai Herodes nari, emaka isuruhna Yesus ngadap man Herodes. Paksa si e Herodes pe i Jerusalem. Asum idah Herodes Yesus meriah kal ukurna. Sabab nekah me i begina berita kerna Yesus dingin mesikel ia ngidahsa. Ngarap pe ia ngidah Yesus erbahan tanda-tanda sengget. Emaka melala penungkunan naman Yesus, tapi sengkebabah ranan pe la ijabab Yesus. Paksa si epe, reh kulbe, imam-imam simbelin ras guru-guru agama kalak Yahudi. Alu merawa-rawa ikatakena pengadunna nandangi Yesus. Emaka Herodes ras tentara-tentarana mulai ngombang-ngombangi dingin ngisak-ngisakken Yesus. Ipake kena baju si mehaga manbana jenari isuruna mulih ku Pilatus. Mulai ibas waris sindai, enggo erteman Herodes ras Pilatus. Ope dengar si e, la ia meriah. Kenca bage, i pepulung Pilatus imam-imam simbelin ras pemimpin-pemimpin bage pekala sinterem. Nina man kala e, enggo iba bandu ia ngadap man bangku, janah ikata kendu maka ia jarina bangsa enda papa. Genduari enggo ia kupriksai lebih-lebendu. Tapi lalit kudat salahna bagi si katakan duwe. Herodes pe lalit idatna salahna. Emakai suruhna ia mulihkan man banta. Situhuna la bolit salahna si suwe ras hukuman mate. Perbansie, iligasi saja me ia jenari bebaskan. Ibas tep-tep wari raya paskah, Pilatus arus mulahi sekalak kalak tahanan man kalak sinterem. Nina kalak sinterem e alu megang. Bunuh ia. Pulahi Barabas man kami. Barabas enda i penjaraken asum ia ikut ibas pemberontakan ras pembunuhan si jadi ibas buta e. Neranaka Pilatus alu megang man kalak sinterem sabab Athena mulahi Yesus. Tapi ngalui kalak sinterem alu sora si megang nina. Pakukenlah ia. Pakukenlah ia ku kayu persilang. Betelu kaliken ngerana Pilatus nina. Rejatan kaikin situ na enggoi bahanna. Lakap dit kudat salah na suwe ras hukuman mate. Iligasi saja me ia jenari ipulahi. Tapi igegehi kala e asagangna sorana gelah Yesus ipakukun ku kayu persilang. Dungna menang mekala sinterem e. E maka iputuskan Pilatus hukuman Yesus bagi pemindon kala sinterem. Ipulahina skala si ipindoken kala sinterem. E me kala si ipenjaraken erkiteken pemberontakan ras pembunuhan. Tapi Yesus indes kena man kalak sinterem gelah ibahanna bagi ate-atena. Yesus ibaba ku darat kota. I tengah dalan simbel ras sekalak dilaki si Athena bengket ku kota e. Gelarna Simon i Kirene nari. I tangkap serdadu e ia jenari ipaksana mersan kayu persilang Yesus janah erdalan ngikutken ia. Enteram kal jelma singarakken Yesus. Iba si e lit piga-piga diberu. Itangisi diburu e me Yesus. Itulihkan Yesus keempat diburu e, jenari nina. Oh diburu Jerusalem, ola tangisin du aku, tapi tangisilah bandu ras anak-anak du. Sabab reh mepagi warina, maka ikatakan kalak, sangap kal diburu sila ertuah, sila pernah mupus dengan sila pernah pepinemkan. Paksa siepe, ikatakan kalak mendeleng-deleng, runtuhlah, dabuhi min kami. Janah man uruk-uruk nina, tamburi min kami. Sabab adi bagenda meperbahanan kalak nandangi kayu simrata, Apai dengaka nandangi kayu sikerah? Litpe dua kalak nari ibaba kalak eme kalak si jahat guna iu kemate radukan Yesus. Kencaseh kalak ibas ingan si igelari takal-takal, ipaku kena Yesus ku kayu persilang. Penjahat si dua kalak epe ipaku kena ka. Sekala arah kemuhun Yesus, sekala arah kausna. Nina Yesus ertoto. Oh Bapa, alem mimin kala enda, sabab la yang kana kai si ibahan na enda. Ibagikan kala uis Yesus alur bahan tikam tanduk. Kala sinterem tedis janah nangenen-ngenen, janah pemimpin-pemimpin kala Yahudi nokoh-nokohi Yesus, nina. Kala si deban isampatina, pelepaslah ia mulahi bana, adi ia kin Mesias si ipadan gendibata Prajurit-prajurit penokoh-nokohi Yesus. Ideherina ia, jana ibre kena anggur macem manbana. Jenari, nina. Adikam kin raja kalak Yahudi, pulahilah bandu. Ibabo Yesus lit suratken, enda meraja kalak Yahudi. Sekala ibas penjahat si ipakuken ije, igombangina Yesus, nina. Makam kin Mesias si ipadanken dibatae, pulahilah bandu. Dengan pulahi pe kami. Tapi ipandang skala nari ia, nina. Lakin kambiar dibata, kita seri ukumentar sia, adik kita nabujur nge bagenda, sabab kita yukum suwe nge ras perbahanan ta. Tapi ia labolit perbahanan nasi salah. Jenari nina man Yesus. Oh Yesus, ingat aku asum kamreh pagi jadi raja. Ngalaui Yesus manbana. Kukatakan manbandu, maka sendah mekam ras aku ipardis. Kira-kira pukul 10:02, matawari lanai ersinalsal janah gelap kerina negeri seh pukul 3:00. Kira-kira rumah pertoton merigat erbelah 2:00. Serko Yesus alu megang sorana nina. Oh Bapa, kubas tandu, kundesken tendingku. Kenca ikata kena si mate ia. Asum idah kepala prajurit kai si enggo jadi, ipujina dibata, nina. Tuhu-tuhu ia lar salah. Kalak sinterem si pulung ije, ngenen-ngenen, mulih kurumahna nentemi bana, kenca idahna kai si enggo jadi Kerina teman-teman Yesus, ikut pede beru-diberu si enggo ngikutkan ia, i Galilea nari, i dauh-dauh nari ia tedis ngenehen kejadian ekerina. Lid ije sekala gelarna Yusuf, asalna ikuta Arimatea, i tanah Judea nari. Ia kalak bujur dingin iha mati kalak sinimai kerehen kinerajan dibata. Aminna gia anggota sidang mahkamah agama, tapi ia las tuju keputusan ras tindakan mahkamah Laus ia ngadap man Pilatus guna mindo mait Yesus. Kenca ipu susurna mait ibalutina alu uis bentar. Jenari itama kena kubas kuburen si ituka, ibas lingling batu kuburen si langa pernah ipake. Wari wari Jumat, jam persikapan wari Sabat nandangi se. Diberu-diberu si ngikutken Yesus i Galilea nari ikut ras Yusuf. I perdiate kena kuburen janah idahna pe kuga mait Yesus itamakan kubas kuburan Kenca bage, mulih ia ku rumah nikapkan rempah-rempah si merim ras minak wangi guna mait Yesus. Ibaswari Sabat, la ia banci redahin bagi si iperintahkan undang-undang.